Nah, setelah mendengarkan bayan itu, pemerintah Arab Saudi langsung mempersiapkan bala tentara dan militer mereka untuk membunuh orang yang baru dibayar itu. Ingat itu baik-baik. Pemerintah Arab Saudi ini adalah pemerintah yang memerangi Islam. Yang ada sekarang nih, pemerintah memerangi Islam. Buktinya ribuan ulama-ulama mereka jebloskan ke penjara sekarang. Ya. Dan pintu dibuka selebar-lebarnya untuk Israel, untuk Amerika, untuk menghancurkan Islam. Jadi mereka mendengar Al-Mahdi sudah dibaiat, mereka pun mengerahkan kekuatannya, disebut dengan Bani Kalab. Seluruh jazirah Arab bersatu untuk membunuh Imam Mahdi. Tapi sayang, Imam Mahdi sudah ditolong oleh Allah dengan orang-orang beriman terbaik yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Maka mereka tak terkalahkan. Dan ketika itu full body contact, Pak. Fisik dengan fisik. Ya, senjata dengan pedang dengan pedang. Ya, saat itu ya berani kita, betul tidak? Kalau sekarang pakai kita enggak punya apa-apa. Betul enggak? Kita ngandalkan apa? Pakai golok. Orang tudududud selesai. Sekarang ini enggak berimbang. Allah Maha Adil, nanti dimusnahkannya dulu, Pak. Semua teknologi lalu kita bisa face to face. Makanya fisik antum harus fisiknya lelaki. Jangan lari 100 meter dan ngos-ngosan pingsan lagi. Berenang itu harus mampu 1 kilo enggak berhenti-berhenti. Lari itu berhentinya cuma ketika sudah capek. Ya. Yeah. Baik. Tahu tidak? Akhir 2012, Amerika Serikat telah membangun bunker raksasa yang keenam. Satu bunker itu dapat menampung 500 ribu manusia. Kedalaman bunker itu dari permukaan bukit adalah 300 meter. Kenapa mereka bangun bunker? Mereka sangat yakin 2013 ke atas bumi kita rawan mendapat serangan meteor. Jadi mereka sudah kaji ini, Pak. Australia, China, Inggris, Rusia, bahkan Singapura, masing-masing ini mereka sudah membangun bunker-bunker raksasa di bawah tanah mereka. Sebab mereka sangat yakin bumi akan mengalami hantaman meteor. Ya, bumi akan mengalami hantaman meteor. Kemudian kemunculan Imam Mahdi, Dajjal. Sekarang seluruh kota-kota di dunia mempertunjukkan persiapan menyambut Dajjal. Mereka sangat yakin dunia hari ini dipimpin oleh Zionis Internasional. Betul tidak? Illuminati, Freemasonry, di bawah payung besar mereka yang mereka ciptakan disebut dengan The New World Order. Mereka hari ini sedang benar-benar mempersiapkan diri secara total menyambut kedatangan Dajjal. Jadi mereka sudah siap. Dan Allah mengumumkan dalam Al-Quran, Yahudi Nasrani itu benar-benar beriman kepada engkau hai Muhammad, hanya kedengkian mereka pada Islamlah yang menjadikan mereka tidak musyahadat. Jadi mereka pasti baca Al-Quran kita, mereka pasti baca hadis-hadis Nabi Muhammad, dan mereka yang mempersiapkan diri. Yang jawabannya benar adalah 3 tahun sebelum Dajjal. Itu hadisnya yang kuat, 3 tahun sebelum Dajjal. Nah, tanda-tanda kemunculan Dajjal itu, kaum muslimin, semua tanda-tanda kemunculan Dajjal itu, tolong disimak ceramah saya. Menurut tanda-tanda yang ada, antara 2, paling lama 3 tahun ke depan, Dajjal sudah di tengah-tengah kehidupan kita. 2 tahun ke depan, paling lama masuk tahun ketiga, Dajjal sudah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kalau begitu Ustaz, 3 tahun menjelang Dajjal keluar, berarti ini kemarau sudah termasuk kemaraunya. Dalam kajian kita, iya. Kalau Ustaz meleset bagaimana? Alhamdulillah. Saya bersyukur kalau meleset, malah saya senang kalau ini tidak terjadi. Tapi yang bagi kita cukup mempelajari tanda-tanda. Bagi kita, kita ini tanda-tanda agar kita senantiasa siap siaga, agar senantiasa kita mempersiapkan diri. Begitu ya. Seandainya orang tua kita masih hidup dan hidupnya bergantung kepada kita, maka mau berangkat ke sana harus izin orang tua. Jika orang tua tidak mengizinkan, kita tidak boleh berangkat. Baiat kepada Imam Mahdi titipkan kepada yang bisa berangkat. Itu jawabannya, ya. Oke. Tapi kalau orang tua hidupnya enggak bergantung dengan kita, dia bisa mandiri, ada saudara yang lain yang bisa menjaganya, merawatnya, bahkan dia mengizinkan, maka berangkatlah, jangan ada alasan. Silakan. Di sini saya katakan, di ujung zaman ini, di fase keempat, hidup ini di seluruh negara berdarah-darah dalam peperangan. Di seluruh negara. Tapi beda, orang beriman nanti perang bukan karena makan. Orang beriman nanti perang bukan karena harta. Orang beriman nanti perang karena akidah. Orang beriman nanti perang karena kehormatan dan agama. Ini yang menyebabkan orang beriman itu perang nanti. Indonesia nanti akan berperang insyaAllah. Dua kelompok umatku di akhir zaman akan masuk surga tanpa hisab. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Siapa mereka? Satu kelompok yang berperang di Syam. Sampai Nabi Isa nanti turun, mereka tetap berperang. Dan satu kelompok umatku lagi yang ada di timur, mereka berperang melawan kaum musyrikin. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Maka optimis saya, Indonesia termasuk yang dapat peluang ini insyaallah taala. Ya, kalau kita memang enggak bisa nanti ke sana, Indonesia sendiri akan Allah buka peluangnya. Lihat saja sekarang, sabar. Sabar, tahan diri, tahan dada ya. Elus terus dadanya, kuatkan terus salat berjamaahnya 5 waktu di masjid. Kuatkan terus berinfak bersedekahnya. Kemudian maksimalkan ibadah-ibadah sunatnya. Terus berdoa. Pada hari hanya nanti kita termasuk yang dikuatkan nyali mental kita, bahkan kemampuan kita oleh Allah melawan musuh-musuh kita. Dan ini zamannya menang insyaallah. Ini zamannya menang. Bapak, ibu, apapun yang kita lakukan umat Islam, kalau sudah mulai umat Islam memegang senjata, umat Islam pasti menang. Kalau umat Islam sudah mulai memegang senjata dengan serius, dikomandokan dengan pasti oleh kesepakatan ulama-ulama pejuang yang istiqomah, maka umat Islam pasti menang. Ini fase jihad. Akhir zaman adalah fase perang. Tapi kalau sekarang belum ada komando itu, sekarang adalah ayo sholat berjamaah di masjid, ayo penuhi terus masjid-masjid, ayo kuatkan berinfaknya, bersedekahnya. Itu perintah Allah dalam surah Al-Ma'idah buat kita. Sekarang jangan cari-cari perang. Bahkan diajak orang untuk perang pun sabar. Kita persis kayak di Mekah sekarang. Nggak punya senjata, nggak punya pasukan yang cukup, nggak punya persiapan apa-apa. Sabar, sabar. Walaupun teman kita di depan kita disiksa. Lihat Nabi Muhammad melihat Bilal disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, ada yang dibunuh. Sahabat-sahabat dan Nabi Muhammad sabar. Sabar, tahan dada ya. Begitu. Ibu mau berbaiat juga ya dengan Imam Mahdi? Mau, titipkan pada lelakinya yang berangkat, bukan ibu yang berangkat. Makanya bu, di fase kelima berbanding berapa wanita dengan laki-laki? Pada kemana laki-laki ibu? Sudah ibu kembalikan kepada penciptanya. Dan para lelaki menunggu ibu-ibu nanti di depan pintu surga insyaallah ya. Jadi ikhlaskan lelaki kita berangkat, maka pahala para suami mengalir pada ibu. Pahala jihad para suami mengalir pada ibu. Baiat para suami dengan Imam Mahdi mengalir pada ibu. Solatnya para suami, baca Qurannya para suami mengalir pada ibu. Ustaz, itu yang punya suami, bagaimana yang enggak punya suami? Nikah cepat. Jawabannya itu aja. Cara selamat dari Dajjal ada 6. Yang pertama, orang-orang yang mengilmui tentang seluk-beluk Dajjal dan fitnah akhir zaman, sementara mereka orang beriman. Ini orang yang imannya kuat dan dia mengilmui tentang seluk-beluk fitnah Dajjal dan fitnah Masih Dajjal ya, dan akhir zaman. InsyaAllah ini cara yang pertama untuk selamat dari fitnah Dajjal. Imannya kuat, amal solehnya banyak. 2, orang yang akan dijaga oleh Allah adalah orang-orang yang di atas imannya, amal solehnya betul-betul luar biasa, bertumpuk-tumpuk banyak amal solehnya. Perbanyak amal soleh, ibadah-ibadah sunat, solat-solat sunat, sedekah-sedekah, puasa-puasa sunat, zikir, baca Quran, segala macamnya. Perbanyak amal soleh. Kalau ibu, amal soleh yang terbesar adalah kepada suaminya ya, berkhidmat kepada anak-anak suaminya. Ini amal soleh yang terbanyak. Yang bapak-bapak, amal soleh yang terbesar adalah di luar, mencari nafkah yang halal, yang baik, barokah, mengerjakan sholat 5 waktu, berjamaah selalu di masjid, mengerjakan sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, menguatkan sedekahnya, puasa Senin Kamisnya, menundukkan syahwatnya dan sebagainya. Inilah amal soleh yang terbanyak di akhir zaman. Yang ketiga, orang yang lari ke Mekah dan ke Madinah ketika Dajjal keluar. Thank you.